laguku ini untukmu kasih yang kini bahagia dengan seorang darah pilihanmu hingga kau tinggalkan aku tanpa suatu alasan. Tinggalkan aku tanpa suatu alasan.